بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم جميعا الحمد لله وشكر الله pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini kita dengan semata-mata kemudahan dari Allah Azza wa Jal kembali untuk melanjutkan pembahasan yang terkait dengan masalah tarbiyat al-aulad al-banin wal-banat. Nah, sebagai bentuk nasihat lil jami' begitu nasihat kepada segenap al-aba dan juga nasihat segenap para ummahat dan juga sebagai ibrah pelajaran bagi kita semua para talabatul ilmi. 6. Bahwa antum sekalian sebagai al-aulad, sebagai generasi yang diharapkan oleh segenap orang tua, al-aba wal ummahat, menjadi penerus pemegang tongkat estafet dakwah ahli sunnah salafiyah. Nah, oleh sebab itu antum sekalian para tulab atau talabatul ilmi segera untuk mengambil kesungguh-sungguhan dalam belajar dan senantiasa memperbaiki nawaya, kejujuran niat dalam talabul ilmi tersebut. Nah, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik langkah antum, usaha antum atau ibadah antum berupa talabul ilmi tersebut. Harapannya adalah meraih sebuah ilmu yang bermanfaat baik nafiatun lakum anfusakum nafiat li anfusikum, bermanfaat bagi diri kalian sendiri, dan juga nafi'atum li ghairikum linnas, memberikan manfaat nam kepada pihak yang lainnya. Akhwana fillah barakallahu fikum jami'an. Pembahasan berikutnya adalah setelah al-nasikah atau al-aqiqah, kita menginjak pada pembahasan selanjutnya adalah halqur ra'si, menggundul kepala si bajang bayi tersebut. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, wa minas sunan, termasuk di antara sunnah-sunnah yang dihasung oleh hatta alaiha Nabi alaihi salatu wassalam adalah halqur ra's, adalah memotong atau mencungkur atau menggundul. Al-halaq adalah menggundul kepala si bayi tersebut. Nah, Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu, beliau menukilkan pandangan para ulama dalam masalah ini. Semisal Abu Amr atau Abu Umar Ibnu Abdul Bar, salah seorang alim kabir. Enam, al-Imam Ibnu Abdul Bar Abu Umar rahimahullah ta'ala. Amma halku ra'si sabi indal aqiqah, fa innal ulama kan yastahibbuna dhalika. Adapun menggundul rambut kepala si bayi di saat aqiqah, maka para ulama, beliau al-Imam Abu Umar Ibnu Abdul Bar menisbahkan para ulama, maka para ulama dahulu mereka yastahibbuna dhalika, berpandangan bahwa hal itu perkara yang mustahabbah, amalan yang disunnahkan. Nah, pernyataan dari siapa? Al-Imam Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Dasarnya adalah sebuah riwayat, hanya saja riwayat yang disebutkan oleh muallif di sini adalah riwayat yang sebagian jumlahnya dhaifah. Nanti saya akan jelaskan insyaallah. Wa Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, qala, beliau berkata, as-sahabi Ali berkata, aqra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil Hasan. Beliau baginda Nabi alaihi salatu wasalam mengaqiqahi Hasan dengan sebuah syat, dengan sebuah kambing. Wa qala ya Fatimah, beliau berkata, wahai Fatimah, ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan. Qalat, maka berkata Fatimah radhiyallahu anha, fawazantuhu fakana waznuhu dirhama aw ba'dha dirhamin. Nam, wahai Fatimah, gundullah kepala Hasan tersebut dan sedekahkan, dan bersedekahlah perak 6 yang seberat, yang seberat dari apa? Rambut bayi tersebut. Fatimah berkata, nam, aku timbang rambut tersebut, rambut dari yang dicukur kepala Al-Hasan, nam, yang beratnya kurang lebih 1 dirham atau mendekati 1 dirham. Nah, kata Fatimah. Ikhwana fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama kita, termasuk seingat ana adalah al-Imam Al-Albani rahimallahu taala, bil khusus tentang masalah menimbang rambut hasil cukur tersebut, ditimbang 6 dan disedekahkan perak seberat rambut tersebut. Nah, ikhwana fillah barakallahu fikum, hadis ini lemah, dhaif, bahkan para ulama kita menilai kelemahannya sangat lemah sekali, sehingga bil khusus terkait dengan syariat, terkait dengan sedekah atau infak, perak seberat rambut hasil yang dicukur dari kepala sang bayi tersebut adalah riwayat yang dhaifah. Oleh sebab itu, wallahu a'lam bishawab, 6 pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, tidak disyaratkan, tidak disunahkan 6 bersedekah berupa perak seberat hasil cukuran rambut kepala si bayi tersebut. Nah, oleh sebab itu al-muallif rahimallah hanya berbicara masalah halqur ra's. Adapun halqur ra'si, adapun menggundul rambut bajang bayi, na'am, ini adalah pendapat yang sunnah mustahabbah, disunnahkan oleh para ulama, dan telah datang riwayat yang lainnya menguatkan masalah ini. Masalah apa? Menggundul rambut si bajang bayi tersebut. Nah, sehingga ada dua masalah, menggundul rambut kepala si bajang bayi dengan yang kedua mensedekahkan perak sebesar 6 rambut tersebut. Adapun yang pertama, halqur ra'si, pendapat yang kuat, wallahu a'lam, na'am, disyariatkan, disunnahkan, mustahabbah. Dan yang kedua adalah pendapat yang lemah. Nah, karena riwayatnya lemah sekali, sehingga wal ilmu indallah bukan bagian dari sunnah mustahabbah menyedekahkan perak seberat rambut hasil cukuran dari si bajang bayi tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ar-rabaah menyusui, kami selingi nukilan salaf, salafuna salih, bagaimana ihtimam mereka terkait tarbiyatul abna al-aulad min al-banin wal banat. Nah, disebutkan dalam riwayat oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Abdul Razzaq As-San'ani dalam musannafnya, sebuah athar dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih, dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahandanya, dari kakeknya. Qala, beliau berkata, al jadd kakeknya berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza afsaha al-ghulam min bani Abdul Muttalib allamahu hadhihi al-ayah sab'a marratin. Dahulu Nabi alaihi salatu wassalam, jika ada seorang anak kecil yang sudah mulai fasih bicaranya dari kalangan Bani Abdul Muttalib, allamahu, Nabi mulai mengajarinya, mentalkin ayat ini sampai 7 kali. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadzulli wa kabbirhu takbira, sampai 7 kali lipat. 7 kali beliau mengulang-ulang, beliau talqin Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam dengan sabar jika ada anak yang sudah mulai fasih, pintar ngomongnya, jelas ucapannya, dari kalangan anak keturunan Bani Abdul Muttalib dari keluarga beliau sendiri, beliau mengajarinya, mentalkinnya. 6 ayat ini dibaca sampai 7 kali. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid waladan. Segala bentuk pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lam yattakhid waladan. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbir takbira. Ayat yang sangat mulia sekali terkait dengan masalah tauhid. Tauhidullah azza wa jalla. Walahu syahidun min mursal sahih kama rawi Ibnu Jarir fit tafsiri. Nah, ini juga dikuatkan riwayat yang mursal, mursal yang sahih, ucapan seorang tabi'in langsung qala Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, sebagaimana dalam tafsir At-Tabari. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah. Pertama, ihtimamun nabi wa inayatuhu sallallahu alaihi wa sallam ala tarbiyatil awlad. Bahwa baginda Nabi alaihi salatu wasalam mencurahkan perhatian yang besar untuk mendidik anak-anak. Ketika sudah mulai fasih, beliau ajari beberapa ayat, beliau talqin diulang-ulang sampai 7 kali lipat. Diulang-ulang terus, diajari. Bahkan beliau pilihkan sebuah ayat yang berkenaan dengan tauhid. Dalam surat Al-Isra ayat 111. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid waladan walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyun minadzul wa kabbirhu takbira. Faedah kedua, ahammiyatu ta'lim tauhid min as-sighari. Pentingnya, sudah memulai pentingnya mengajari at-tauhid sejak usia dini, as-sighar. Dan telah datang riwayat yang ma'ruf, yang masyhur, yang sahih dari baginda Nabi alaihi salatu wasalam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya gulam, waktu masih kecil dipanggil ya gulam ihfadillah atau inni u'allimuka kalimatin, aku ajari kamu wahai Abdullah bin Abbas dengan beberapa kalimat. Kalimat yang pertama apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga kamu. Sejak dini sudah mulai diajar dengan tauhid. Nah. Ada sebuah riwayat, tetapi riwayat yang maudhu'. Apa maudhu ini? Ya, akhi. Dari Ambon. Apa mana maudhu di sini? Hah? Sebelahnya? Muhammad Al-Imam? Palsu. Sebuah riwayat yang palsu supaya antum juga mengerti. Nam, ada riwayat hadis yang palsu, diada-adakan, bukan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala an-nabi alaihi salatu wasalam iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah walikki walakinu indal mauti la ilaha illallah fa innahu man kanat awwal kalamihi wa akhiri thumma aasha alf sanatin la yus'al an dhanbin wahidin. Sebuah riwayat yang dinisbahkan, kepada Nabi, ternyata bukan, karena palsu hadisnya, maudhu sanadnya. Iftahu ala sibyanikum, maka awalilah kalimat yang pertama untuk anak-anak kalian, kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan talqinlah mereka ketika hendak meninggal dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Barang siapa yang awal kalimatnya dan di akhir kalimatnya kemudian hidup 1000 tahun, ini jadi muskil, hidup 1000 tahun, la yus'al an dhanbin wahid, dia tidak akan ditanya satu dosa pun. Namun hadisnya adalah maudhu'. Kalau kita mendapati hadis ini adalah hadis yang maudhu', yang palsu, bukan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dalam riwayat al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, kana Ali ibn Husain, Daulu Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib rahimahullahu ta'ala yu'allima waladahu yaqulu qul amantu billahi wa kafartu bittahud. Perhatikan dulu salaf, salafun as-salih, nam, mengawali pendidikan anak-anak mereka dengan kalimat-kalimat tauhid. Semisal Ali ibn al-Husain, cucu Ali bin Abi Talib dari Husain yang bernama Ali ibn al-Husain. Beliau mengajari putranya, ucapkan amantu billah wa kafartu bittaghut, kalimat tauhid. Pertama al-itsbat, yang kedua an-nafi. Itsbat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, itsbat asma wa sifatih, itsbat rububiyyatihi 'azza wa jalla dari kalimat amantu billahi. Dan kedua an-nafyu, yaitu kafartu al-kufru bitawhud, dan saya mengkufuri at-tawhud. Ini kalimat-kalimat yang sering diucapkan dan diajarkan oleh orang tua-orang tua mereka kepada anak-anak mereka. Masih dalam kitab Ibn Abi Syaibah dan juga Abdul Razzaq As-San'ani rahimahumallahu ta'ala, an Ibrahim At-Taimi, dari seorang tabi'in, Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, atau seorang dari kalangan tabi'ut tabi'in, karena beliau nam meninggal pada tahun 192 Hijriah. 6. Qala kanu yastahibbuna awwala ma yufsah, yakni as-sabi ay yu'allimuhu la ilaha illallah sab'a marratin fa yakunu dhalika awwal ma yatakallam. Dari Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, dan salah seorang alim min ulama'i sunnah, Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan dahulu para salaf, dahulu para ulama, mereka sangat mencintai, menyukai awal pertama kali yang diucapkan menjadi kalimat ucapan yang fasih dari sang bayi, anak kecil. Nah, ayu'allimuhu, mereka mengajarinya dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah sering mereka talqinkan sehingga lancar mereka walaupun masih usia kecil. Kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, membiasakan. Fayakunu dhalika awwal ma yatakallam, maka kalimat inilah kalimat yang pertama kali diucap oleh bayi-bayi mereka. Akhwana fillah barakallahu fikum jami'an, bahwa memulai dengan tauhid, walaupun sejak dini untuk anak-anak kecil, adalah manhajul anbiya alaihimussalatu wassalam, dan juga seluruh para salafus salih dalam pendidikan mereka. Sejak dini mereka memulai mengenalkan kalimat-kalimat tauhid kepada sibyan, al-aulad, as-sighar, sehingga mereka akan berkembang, tumbuh dewasa dalam kondisi muwahid, sunni muwahid, dengan harapan la tadurruhu al-ahwa wal-bid'ah wal-manahij al-munharifah al-haddamah bidillahi ta'ala. Dengan tujuan insyaAllah, kalau anak-anak sejak kecil diberi pondasi yang paling kuat, pondasi tauhid, sebagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mendidik keluarga Nabi sendiri dan juga termasuk Abdullah bin Abbas dengan kalimat-kalimat tauhid tersebut, harapannya mereka sejak kecil menjadi seorang sunni yang muwahid, seorang yang ahli tauhid. Bismillahi taala, mereka akan selamat dari alahwa, berbagai hawa nafsu yang menyesatkan, yang membahayakan bani Adam, hawa nafsu. Yang kedua juga al-bid'ah, dan juga bahaya al-bid'ah, sebuah penyakit yang luar biasa, yaitu penyakit al-bid'ah, sulit diobati tengah-tengah kaum muslimin karena mereka menganggap bahwa bid'ah itu amalan yang baik, amalannya hasanah. Bagaimana mereka akan bisa meninggalkannya sementara mereka anggap sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sejak kecil kita dasari dengan kalimat tauhid. Nah, ini sebagai sebab yang paling besar datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum, tolonglah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menolong kalian. Tentunya nasrullah binusrati dinihi, menolong Allah subhanahu wa ta'ala dengan menolong agamanya dan syiarnya. Wa a'zamu sya'irihi adalah tauhid, dan yang paling besar syiarnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah tauhid. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ajari kalimat tauhid makna-maknanya, sehingga Allah akan pasti menjaga anak kita. Nah, perhatikan sebuah ayat dari kisah-kisah para anbiya, semisal Ibrahim alaihissalam, bahwa mengajari anak-anak sejak dini dengan kalimat-kalimat tauhid adalah dakwah atau manhajul anbiya wal mursalin. Dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Baqarah 32 100, wassa bi Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim memberikan wasiat anak keturunannya, dan juga Yaqub, ya nabiyya, ya baniya, wahai putraku, innallaha astafa lakumud dina, sesungguhnya Allah memilihkan untukmu sebuah agama ini. Fala tamutunna, jangan sekali-kali kalian meninggal dunia, illa wa antum muslimun, kecuali antum meninggal dalam kondisi orang-orang pasrah. Nah, muslim islaman istaslama, muslimun mustaslimun, yang pasrah, yang tunduk hanya kepada Allah subhanahu wa azza wa jalla. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah azza wa jal. Demikian wasiat para anbiya, Ibrahim, Yaqub dan yang lainnya. Am kuntum syuhada idh hadar Yaqub al-mautu idh qala libanihi. Bukankah kalian menjadi saksi ketika kematian hendak menjemput Yaqub alaihissalam, tatkala dia memberikan wasiat kepada putra-putranya, libani, ma ta'buduna min duni ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Tatkala Yaqub alaihissalam menyampaikan wasiat kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, tidaklah kalian beribadah setelahku. Nah, qalu, mereka menjawab, atau apa yang kalian sembah setelahku? Qalu na'budu ilahaka, nah, kami menyembah Tuhanmu, ilahmu. Apa yang kalian sembah setelah sepeninggalku? Nah, bertanya Yaqub kepada putra-putranya. Kalau mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilah abaika, kami beribadah kepada ilahmu dan ilah orang tuamu Ibrahim alaihissalam, Ismail wa Ishaq, ilah yang satu, wa nahnu lahum muslimun. Perhatikan idh qala libanihi, Yaqub sebelum meninggal dunia pesan wasiat kepada anak-anaknya. Libani tarbiyatul banin wal banat, tidak lupa dari apa? Tarbiyat tauhid. Kadzalika wasiat Luqman libnihi kama qala ta'ala wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Nah, demikian ikhwana fillah barakallahu fikum jami'an, wasiat-wasiat para anbiya dan juga orang-orang salihin seperti Luqman. Nah, mewasiatkan tentang tauhid kepada anak-anak mereka. Demikian pula kita, karena tidak ada sebuah wasilah nam yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wasilah berupa tauhid. Kita bisa bertawassul dengan amalan saleh. Nah, maka tawassul yang paling besar ada tawassul dengan tauhid ini. Sehingga anak-anak ini sejak kecil, sejak dini diajari mereka dengan kalimat tauhid, mencintai tauhid dan juga ahli tauhid, membenci syirk wal kufri wa ahli kufri wa syirki sejak dini, sebagai sebab akan terjaga istiqamah mereka, manhaj mereka, hingga mereka meninggal dunia menjadi anak-anak yang salihin. Demikian ikhwana fillah barakallahu fikum jami'an, kajian di malam hari ini naktafi bihadzal miqdari wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.